إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Sehingga di siang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menegakkan salat Jumat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat, a'azzakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini yang akan kita bawakan tentang beberapa keutamaan kekhususan di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam sepekan. Hari yang paling utama dalam sepekan ialah hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumal jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba 'alaihi wa fihi mata wa fihi taqumus sa'ah. وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسْتَيْقِظَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari ialah hari Jumat. Hari Jumat diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan pada hari Jumat beliau dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala makan buah dari pohon yang dilarang. Beliau dikeluarkan pada hari Jumat. Dan juga Allah menerima taubat beliau pada hari Jumat. Demikian pula beliau wafat di hari Jumat. Dan juga hari kiamat akan terjadi, akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan dia takut di hari Jumat. Mulai pagi hari sampai matahari terbit, mereka menunggu-nunggu apa yang terjadi di hari tersebut, khawatir akan terjadi hari kiamat, kecuali jin dan manusia. Rasulullah terangkan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Adapun kepastian tanggal berapa bulan berapa, tahun berapa, ini kita tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun harinya, hari Jumat. Adapun secara pasti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ini hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan manusia yang paling mulia, malaikat yang paling mulia, Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril, keduanya pun tidak tahu kapan secara pasti terjadinya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadits Jibril, hadits yang masyhur riwayat Muslim, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil sa'ah." Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Yaitu sama-sama tidak tahu. Rasulullah sendiri, demikian juga malaikat Jibril, kedua-duanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara kehususan keutamaan hari Jumat, Allah jadikan sebagai hari Id, hari lebarannya kaum muslimin yang berulang setiap pekannya. Sebagaimana sabda beliau dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Ibnu Majah, "Inna hadza yaumu Idin ja'alahu Allah lil muslimin, faman ja'a ilal jum'ah falyaghtasil." Wa in kana minhu tibun falimas wa alaikum bisiwak aw nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini hari Jumat Allah jadikan sebagai hari Id, hari lebarannya kaum muslimin yang berulang setiap pekannya. Sehingga barang siapa di antara kalian berangkat ingin menghadiri salat Jumat, hendaknya mandi. Dan jika dia punya wangian parfum, hendaknya memakai parfum. Dan bersihkan gigi kalian dengan siwak. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah terangkan, hari Jumat adalah hari Idnya kaum muslimin yang berulang setiap pekannya. Sehingga disyariatkan pada hari tersebut, ketika hendak menghadiri salat Jumat, untuk memakai pakaian yang bagus, membersihkan apa yang butuh untuk dibersihkan, mandi, dan yang lainnya. Sebagaimana ketika kita hendak menghadiri salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, hendaknya berpenampilan yang baik, yang bagus. Demikian juga ketika kita hendak menghadiri salat Jumat. Karena ini adalah hari Idnya kaum muslimin yang Allah syariatkan bagi umat Islam ini setiap pekannya, berulang setiap pekannya. Dan kehususan ini mendapatkan hari Id setiap pekan di hari Jumat, ini khusus umat ini, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah baida an namutul kitab min qablina thumma hadha yaumuhum alladhi furidu alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allah wa nasu lana fihi tab' alyahudu ghadan wa nasara ba'da ghad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang paling terakhir di dunia ini. Akan tapi di akhirat kelak, di hari kiamat, kita adalah umat yang paling pertama, paling cepat, paling dahulu dihisab, dan paling cepat masuk surga dibandingkan umat-umat yang lainnya, yang sebelumnya. Walaupun mereka lebih dahulu Allah berikan kitab sebelum kita. Kemudian hari yang mulia ini, hari Jumat, sebenarnya Allah wajibkan atas mereka untuk mereka rayakan setiap pekannya. Akan tapi mereka berselisih padanya. Dan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan hari Jumat ini. Ada umat-umat yang lainnya mereka mengikuti kita. Mereka, lebaran mereka setiap pekan, mengikuti kaum muslimin setelah hari lebarannya kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, hari lebaran setiap pekannya adalah besok hari Sabtu. Sedangkan orang-orang Nasar, hari lebaran setiap pekannya adalah hari berikutnya, hari Ahad, hari Minggu. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jum'ah, rahimakumullah. Demikian juga di antara kehususan di hari Jumat, diwajibkannya kita untuk melaksanakan salat Jumat. Menghadiri salat Jumat, mendengarkan khutbah dan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang yang beriman, apabila diserukan, dikumandangkan azan di hari Jumat, bersegeralah berzikir kepada Allah, bersegeralah ke masjid, mendengarkan khutbah, melaksanakan salat Jumat. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kalian, berangkatlah ke masjid menghadiri salat Jumat. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Thariq bin Syihab, riwayat Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'ah haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah: 'abdun mamluk, ay imra'atun, aw sabi, aw mariid." Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim, dilaksanakan berjamaah di masjid. Kecuali 4 golongan tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat. Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya, budak. Dia tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat. Dia wajib untuk membantu, mentaati majikannya. Jika dia hendak berangkat salat Jumat, minta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan, boleh menghadiri salat Jumat. Jika tidak diizinkan, maka dia salat zuhur. Nah, tidak salat Jumat, tidak wajib salat Jumat, namun menggantinya dengan salat zuhur. Yang kedua, imro'ah, perempuan. Perempuan tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat, namun menggantinya dengan salat zuhur. Karena perempuan, diterangkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya salat Jumat saja, salat-salat wajib 5 waktu yang lainnya pun, mereka lebih afdal adalah salat di rumahnya masing-masing. Daripada salat berjamaah di masjid, salatnya mereka di rumah, diterangkan oleh Rasulullah SAW, itu jauh lebih afdal. Sebagaimana dalam hadis beliau, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Rumahnya perempuan, salatnya mereka di rumah, itu lebih baik dibanding mereka salat di masjid. Kenapa yang demikian? Karena dengan mereka salat di rumah, itu lebih aman, lebih terjaga dari fitnah, sebab-sebab fitnah. Karena diterangkan oleh Rasulullah SAW, fitnah yang paling beliau khawatirkan, yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki, ialah fitnah perempuan. "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijal minan nisa." Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dan yang lainnya, "Tidaklah aku tinggalkan setelah aku fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki dibandingkan fitnah perempuan." Agar selamat dari fitnah-fitnah yang seperti ini, lebih aman, lebih terjaga, maka kaum wanita mereka lebih afdal salat di rumahnya masing-masing. Termasuk salat Jumat mereka tidak diwajibkan. Mereka salat di rumah menggantinya dengan salat zuhur. Ausabi, demikian juga yang tidak wajib salat Jumat adalah anak kecil yang belum balig, belum terkena beban syariat. Nah, belum diwajibkan beban-beban syariat, salat Jumat, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Belum terkena kewajiban. Akan tetapi jika dia sudah umayyiz, sudah faham tata cara salat, dia ingin berangkat ke masjid misalnya dengan orang tuanya dan tidak mengganggu jemaah di masjid, tidak mengapa. Bagi dia hukumnya sunnah. Nah, salat bagi dia anak kecil yang belum balik, nah, hukumnya sunnah, belum wajib. Demikian juga golongan yang tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat, marid, orang yang sakit. Orang yang sakit, nah, berat, berangkat ke masjid, tidak bisa khusyuk, salat di masjid, diberikan keringanan, tidak wajib menghadiri salat Jumat, menggantinya dengan salat zuhur. Ini 4 golongan, diterangkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat. Demikian juga ditambah oleh para ulama, diambil dari dalil-dalil yang ada, di antara golongan yang tidak wajib menghadiri salat Jumat ialah musafir, orang yang dalam perjalanan, bukan di daerahnya. musafir namun tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat, namun dia menggantinya dengan salat zuhur. Sebagaimana Rasulullah SAW selama dalam safar-safar beliau, Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat Jumat. Yang beliau kerjakan ialah salat zuhur. Sebagaimana ketika beliau hajatul wada', ketika bertepatan yaum Arafah di hari Jumat, ketika Rasulullah hajatul wada', beliau tidak salat Jumat, akan tetapi beliau salat zuhur. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang safar sedang dalam perjalanan, bukan di daerahnya, tidak diwajibkan menghadiri sholat Jumat. Akan tapi jika dia menghadiri sholat Jumat bersama orang-orang yang mukim di daerah tersebut, sah nam, boleh nam. Boleh nam. Walaupun tidak wajib bagi dia nam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah sholat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul dalam hadis yang lainnya sangat menekankan, mengancam bagi mereka yang diwajibkan menghadiri salat Jumat, kemudian tidak menghadirinya dalam keadaan tidak punya udzur syar'i, diancam dengan ancaman yang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abil Ja'ad Ad-Dhamri riwayat Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jum'ain tahawunan biha, taba'allahu ala qalbih." Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali, dia meninggalkan salat Jumat, tidak menghadiri salat Jumat, bergambang-gambang dengannya, meremehkannya dalam keadaan tidak punya uzur, tidak sakit, tidak safar dan uzur-uzur yang lainnya, maka Allah akan mengunci hatinya, menutup hatinya. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyan aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allah 'ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin." Hendaknya kaum berhenti dari perbuatan jelek mereka meninggalkan salat Jumat tanpa udzur syar'i. Hendaknya mereka berhenti dari perbuatan ini, tidak menghadiri salat Jumat. Atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dari perkara yang mengandung kemaslahatan bagi mereka, terutama kemaslahatan agamanya, kemaslahatan akhiratnya. Di antara keutamaan menghadiri salat Jumat diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, "Man tawaddaa fa ahsana wudhu', tsumma ata al-jum'ah fastamaa wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam." وَمَنْ مَثَّ الْحَصَى فَقَدَ لَغَى. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu, memperbaiki wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid menghadiri salat Jumat, dan ketika di masjid dia diam mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 10 hari. Dan barang siapa bermain-main dengan kerikil di saat Jumat berlangsung, bermain-main dengan kerikil, perbuatan sia-sia, faqad lagha, sungguh dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Karena di saat Jumat berlangsung, hendaknya kita diam dan mendengarkan khutbah. Tidak boleh menyibukkan diri dengan perkara yang lainnya. Walaupun misalnya bermain kerikil, bermain jam tangan, ataupun yang lainnya yang melalaikan dia dari mendengarkan khutbah. Bahkan walaupun kita mengatakan kepada teman kita diam di saat khatib sedang berkhutbah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yakhutub faqad laghauta." Jika kamu mengatakan kepada temanmu di saat khatib berkhutbah pada hari Jumat, kamu katakan kepada temanmu, diam, dengarkan khutbah, jangan bicara. Mengatakan seperti ini, mengucapkan seperti ini, kata Rasulullah SAW, sungguh kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Dan barang siapa melakukan perbuatan sia-sia di saat Jumat berlangsung, maka dia tidak akan mendapatkan pahala Jumat. hanya mendapatkan pahala salat zuhur. Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr riwayat Abi Dawud, "Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhrat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan perbuatan sia-sia dan melangkahi pundak-pundak saudaranya mengganggu mereka, maka Jumat bagi dia adalah zuhur. Hanya mendapatkan pahala salat zuhur dan tidak mendapatkan pahala salat Jumat." Tentunya pahala salat Jumat lebih besar, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat zuhur. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan di hari Jumat, kita disyariatkan membaca surah Al-Kahfi. Disyariatkan, disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Keutamaannya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Hakim. "Man qara surah Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adha'a minan nur ma bainal Jum'atain." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya selama satu pekan antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Allah akan berikan cahaya baginya, baik cahaya dalam hatinya, cahaya petunjuk, cahaya keimanan, cahaya di alam barzahnya, dan cahaya di hari kiamat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara keutamaan di hari Jumat, padanya terdapat waktu yang mustajab, waktu kemungkinan besar jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perhatikan adab-adab berdoa, kemungkinan besar Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Abi Dawud dan yang lainnya. "Wa fi sa'atin la yusadifu 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa atahu Allah aw nahwa." Pada hari Jumat terdapat waktu tidaklah seorang hamba berdiri berdoa minta kepada Allah sesuatu pada waktu tersebut, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya. Terdapat waktu mustajab dari Jumat. Kapan waktu tersebut? Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, waktu tersebut yang mustajab di hari Jumat ialah setelah asar sampai matahari terbenam. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumal Jum'ah 12 sa'ah. La yujadu 'abdul muslim yas'alullaha syai'an illa atahu Allah. Faltamisuha akhir as-sa'atin ba'da al-'asr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat terdapat 12 waktu dan padanya ada waktu tidaklah ada seorang hamba muslim dia berdoa kepada Allah pada waktu tersebut, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya. Terdapat waktu mustajab. Kemudian Rasul menyatakan, carilah waktu mustajab tersebut setelah asar. Carilah waktu yang mustajab tersebut setelah asar. Nah, dari hadis ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya menguatkan bahwa waktu yang mustajab dari Jumat ialah setelah asar sampai matahari terbenam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan di hari Jumat, barang siapa dari kaum muslimin meninggal di hari tersebut, di hari Jumat atau malam Jumat, termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Tanda meninggal yang baik, mati yang baik. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamut yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal, yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menyelamatkannya, menjaganya dari fitnah kuburnya. Merupakan tanda husnul khatimah jika ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat.